إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين سبعة مرة سبعين ورحمكم الله تقدم يا جماعة ketika iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu amal ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjauhkan diri dari berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lupa kita bersalawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima kasihnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mendekatkan kita kepada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat 47. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la takutlah kalian semua dari suatu hari di mana kalian semua dikembalikan kepada-Nya kepada Allah Taala. Kemudian setiap jiwa diberi balasan yang penuh dari apa yang telah dia lakukan. Dan mereka tidak ridho ini. Ayat dalam Quran lebih kata memerintahkan kepada kita bertakwa kepada Allah Taala. Kata memerintahkan kepada kita bertakwa takut berjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang bagaimana pada ayat ini 280 dari surat Al-Baqarah memerintahkan kita untuk takut dari hari kiamat. Semua makna yang sama menuju pada satu ketakuan, yaitu bahwa kita mesti bertakwa kepada Allah. Ketika kita bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita menghindarkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita menghindarkan diri dari kejelekan yang akan terjadi pada hari kiamat. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk takut terhadap hari kiamat. Bukan maknanya takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap maknanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menceritakan bahwa di hari kiamat banyak kejadian yang menakutkan. Maka kita diperintahkan oleh Allah menghindarkan diri dari perkara-perkara yang menakutkan pada hari tersebut. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beramal saleh, dengan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan kita dari kejelekan pada hari kiamat, dari azab pada hari tersebut. Maka di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Takutlah kalian dari suatu hari yaitu hari kiamat, di mana kita semua nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada-Nya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada kita secara penuh dari apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Dunia wafa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa diberikan balasan penuh dari apa yang dia lakukan. Ahli sunnah wal jamaah memiliki akidah dalam hal ini bahwa balasan yang penuh maksudnya adalah dari kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini semuanya akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal-amal yang jelek jelaskan dalam ayat yang lain seperti surat Al-Isra 48. Dengan tegas surat Al-Hijr ayat 115, karena Allah Azza wa Jalla mengatakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan sesuatu dengannya. Dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila orang masih dalam keadaan belum bertobat darinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni selain itu, selain dosa kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Maka ketika seorang dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal dunia membawa dosa-dosa, dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah, dia pun tidak memiliki amalan-amalan besar yang mampu memaksudnya, tidak pula ada orang yang menyalahkan dia untuk diampuni dosanya. Tidak ada sebabul maghfirah, tidak ada sebab untuk diampuninya dosa orang tersebut. Sehingga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghadap Allah dalam keadaan masih memiliki dosa-dosa tersebut, kalau dosa itu naik syirik, tahtamalah syi'ah, berada di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan kelompok Mu'tazila, berbeda dengan kelompok Al-Khawarij yang mana mereka mengatakan pasti dan wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ancamannya. maka jangan mereka diistilahkan oleh para ulama al-sunnah sebagai kelompok al-wa'idiyya, kelompok yang menerapkan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-sunnah wal jamaah tidak demikian. Berpegang kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-sunnah wal jamaah memiliki akidah yang berbeda dari kelompok al-khawarij al-mu'tazilah. Terhadap kita selain pendidikan al-sunnah wal jamaah dengan ayat Al-Qur'an memahami bahwa kita selain pendidikan dibawa oleh orang bangga kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-Masihah berada di bawah keadaan Allah subhanahu. Namun jangan cuma menikmati Allah, jangan sampai kita kemudian memiliki pemahaman bahwa kalau begitu ringan, kalau begitu enteng, permasalahan besar selain diri bukan sedikit. Bukan berarti ahli sunnah wal jamaah mengajak kita untuk meremehkan dosa. Ahlu sunnah wa jamaah benar-benar berjalan di atas bimbingan Allah, benar-benar mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh, secara lengkap. Makanya mereka berkesimpulan seperti tadi, dosa selain syirik yang terjadi oleh seorang murid pernah bertobat darinya di bawah kepada Allah. Artinya apabila Allah berkenan untuk menyiksa orang tersebut, itu adalah hak Allah. Namun apabila Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya, dengan sifat kemaafnya, Allah memaafkan hamba tersebut, itu pun merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'adzalah muslimin, marilah kita berbanyak amal-amal ibadah kita, amal salat kita. Semoga dengan demikian, kelak di hari kiamat, amal-amal baik kita, amal salat kita tersebut dengan anugerah dan nikmat dari Allah, bisa menghapuskan dosa-dosa yang pasti kita lakukan. Dan oleh karena itu, seorang mukmin yang beriman kepada hari akhir, dia akan benar-benar bersemangat dalam mengamalkan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ketaatan yang dianjurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adalah sebagaimana tersebut dalam hadis yang masyhur terkenal dan dari Imam Sahih dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Idza marada ibnu Adam min qata'a dabiru ala amalihi illa min salat. Apabila seorang anak Adam mati, maka akan terputuslah dari dia seluruh amalannya kecuali tiga amalan. Sedekah jariyah, sedekah yang berlangsung abadi, atau ilmu yang nafahumihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau halal yang salih, atau halal yang salih yang berdoa khususnya untuk orang tuanya. Maka dalam masalah Islam al-Jariyah, para hadirin membahaskan masukannya dalam bahasa Allah dan wakaf. Seseorang memiliki suatu harta, apakah tanah atau rumah atau sawah ladang atau bahkan pohon yang berbuah, dia tidak hanya ingin meraih keuntungannya di dunia, dia ingin apa yang dia miliki itu menjadi pahala yang langgeng abadi, meskipun dia sudah terbujur kaku di dalam kuburannya, bahkan terus sampai hari pada hari kiamat. Dia wafatkan tanah yang ada di samping jalan Rasulullah yang bernilai syarat pahala kalau dihitung dengan uang. Dia lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kemudian mengatakan, saya wakafkan tanah saya ini agar nanti dibangun maka masjid atau sekolah Islam atau rumah digunakan tempat tinggal bagi mereka anak-anak yatim dan sisa-sisa yang miskin. Dia wakafkan hak kepemilikan tetap ada pada manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Dan tentunya kemudian ada kaidah-kaidah bagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Abdullah bin Umar meriwayatkan bapaknya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar yang sangat bagus, kebun kurma yang sangat subur, tidak pernah dan belum pernah aku mendapatkan tanah seperti itu. Apa yang kau perintahkan pada kubur padanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, istina habbatta wala wasfatina. Kalau kamu mau, maka silahkan tahan bendanya dan sodakohkan manfaatnya. Itulah wakaf. Tahdhirul amal wa tadbirul manfaat. Tetap menjaga asal barang yang dia miliki, manfaatnya ia ikhlaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang membutuhkan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, maka Sadra wa Bila Umar, maka kemudian Umar bin Khattab menyedekahkannya dan diberikan ketentuan, Alla tuba' wala turat wala tukat. Bahwasanya apa yang dia sedekahkan dengan dikatakan wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dibahkan, berikan kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak boleh diwarisi. Sesuatu yang sudah diwakafkan tidak boleh lagi untuk dijual. Yang sudah diwakafkan diharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lagi untuk dia dibahkan kepada teman-temannya yang dia sukai untuk dimiliki oleh mereka. Tidak boleh pula diwarisi oleh ahli warisnya. Dia sudah mengikhlaskan itu di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang masuk bahwa sesia wakaf itu dihilangkan secara perlahan amrun nazim, suatu akan yang sudah menjadi keharusan. Maknanya artinya apabila orang sudah mengucapkan, dia katakan saya wakafkan rumah saya ini untuk para janda, anak yatim atau orang yang membutuhkan dari kaum muslimin, saya wakafkan tanah ini sebagai bangunan masjid, saya wakafkan tanah saya ini untuk dibangun madrasah padanya. Ketika orang sudah mengucapkan itu dan didengar oleh orang lain tentunya dua atau lebih, meskipun tetap dicatat oleh pihak yang berwenang, belum diputuskan oleh mahkamah, maka itu sudah menjadi keharusan. Ia harus memberitahukan kepada anak-anaknya pun harus mengalami bahwa si bapak atau ibu yang berwakaf ini mendapatkan pahala yang langsung dari tangan rumah sawah pohon berbuah yang telah dia wakafkan. Tidak boleh lagi mereka nanti beruntut harus dibagi sebagaimana warisan yang lainnya. Tidak boleh dijual dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Karena dia mengharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma subha kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Namun karena dia mewakafkan itu adalah untuk supaya dimanfaatkan, sehingga ketika rumah, masjid atau benda-benda lain yang dia wakafkan itu dimanfaatkan, maka dia terus mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu lagi hukum bahwa ketika sesuatu yang diwakafkan tidak bisa dimanfaatkan, maka boleh untuk dipindahkan, dijual, diberikan kepada yang lain. Misalnya satu rumah yang diwakafkan, namun kemudian kepada Allah menyendirikan orang-orang yang ada di situ tidak lagi betah tinggal di tempat tersebut, sehingga meninggalkan rumah itu, daerah sekitarnya pun juga kosong, sehingga tidak ada yang menempati rumah tersebut. Bisa rumah yang diwakafkan itu dijual dengan tujuan diberikan lagi di tempat lain, untuk supaya dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin. Bukan hanya sekedar dijual, tapi dijual untuk diberikan lagi tempat lain yang bisa dimanfaatkan. Padahal karena tujuan wakaf adalah manfaatnya biar dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin. Selama ada yang memanfaatkan, maka terus mengalir. اللهم لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين جماعة المعصومين والواضحين والواضح، كلمة الرحيم الذي آيات ولقد خلقنا وهم لا يظلمون تدرك في تهديد الغيبين. الله سبحانه وتعالى مها عزيز إلى مصدره هرقانيا سلكت كل أبابلا أعداد لهرقانيا يملكون كبيكا tidak akan disia-siakan, tidak akan dihilangkan catatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia mendapatkan balasannya. Demikian juga ketika seorang hamba tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan kepadanya dosa seorang lain. Tidak akan tersimpan diberikan balasan kecuali apa yang telah dia lakukan. Dan termasuk dari dulu dia lakukan, dia mengajarkan kejelekan kepada orang lain. Maka dengan sebab itu di hari kiamat nanti Allah membalaskan dosa kepada orang tersebut yang telah dia mengajarkan kejelekan, karena dia mengajak mendakwahkan kejelekan. Di samping yang melakukannya kamu juga mendapatkan pemandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang manusia tidak melakukan juga kejelekan, tidak adil, tidak mengingatkan, tidak mengajak, tidak mengajari, tidak menganjurkan, tidak akan dibebankan kepada teman dosa jiwa yang lainnya. Wala tajibu wajibatan misra Allah. Satu jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lainnya. Allah Maha Adil, tidak akan mengurangi kebaikan kita, sebagaimana tidak akan melimpahkan kepada kita kejelekan orang lain yang sama sekali kita tidak punya andil padanya. Maka mari kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Semua akan ada catatannya dan balasnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita takut dari dosa-dosa, karena dosa-dosa yang biasa dicatat oleh para malaikat dan nanti di hari kiamat, walhamdulillah, kita akan bersedih ketika melihat catatan tersebut dan kita akan memiliki kekhawatiran agar disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, melihat dan dapat semangat untuk beribadah kepada Allah memandang sebagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat untuk bersedekah dan semangat untuk berkuangkan dan bersati-hati dari berbagai kejelekan dan segala bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui dosa-dosa kita. Inna Allah wa malaikatahu صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وجعلنا من الذين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد